sudah mengenalku, walau terlambat tanganku, teruslah bersamaku. Kamu dan aku pun tahu, semua hanya berjalan menunggu dan menunggu. Tak mudah untukku memilih antara kamu atau dia. Jangan menyerah dulu bila aku cintamu. Mungkin ku akan bersamamu, mungkin saja, mungkin saja. Jangan lepaskan dulu walau hatimu ragu. Mungkin ku akan bersamamu, mungkin saja, mungkin saja. Jangan menyerah dulu bila aku cintamu. Mungkin ku akan bersamamu, mungkin saja, mungkin saja. Jangan lepaskan dulu walau hatimu ragu. Mungkin ku akan bersamamu, mungkin saja. Percayalah.